opo kowe krungu cerita hatiku mengharap engkau kembali sayang nganti memutih rambutku rapakan luntur tresnaku. Tenang, ngerang, apa sih isi terus.